wis kena nisa sabian larang. Padahal yang mau terima mek ngono tok larang lah nek ngono lho. Mangkane kiai sepuh subhanallah duwe barokah, duwe karomah. Bener Pak Bupati marek habaib, marek para kiai. Bener, selamat anggar gelem. Saya kalau ditanya, "Mata taqumu sa'atu Indonesia? Kapankah terjadinya kiamat Indonesia?" Jawabannya, "Kalau umat sudah menjauh dari kiai, menjauh dari ulama dan pondok-pondok pesantren tidak lagi diperhatikan, tidak diprioritaskan, tunggu saat kehancuran." Lho saiki satu-satunya peradaban yang masih bertahan baik di Indonesia ya pondok pesantren. Mulane kula sering ngomong sak nakal-nakale bocah manggon pondok kuwi api-apie bocah sing ora manggon no pondok. Iki kan sekalian hari santri to iki Oktober kok. Lho bocah no pondok salat subuh gelem salat subuh kadang jek dianggap nakal. Kenapa? Soale gak jamaah. Wis salat subuh tapi gak mau jamaah dianggap nakal. Lah nek anakmu ning omah gelem salat subuh wis mbok anggap saleh saleh. Wah. Loh, di pondok saya yang alhamdulillah nampung bocah-bocah yatim karo anak wong randuwe-randuwe ngono kuwi. Saya memang suka, saya pengen deket sama wong melarat, saya pengen deket sama anak yatim. Makanya aku nampung anak wong melarat-melarat sampe nampung cah yatim-yatim. Kula pengen deket. Enak kumpul karo wong melarat kan ra ketara melarate. Zaman iki tak kandhani kok wong melarat ini dikancani seneng, nek wong sugih ra patek seneng dikancani. Wis sampean dolen nunggone famili sampean sing melarat kok. Ya Allah, matur suwun sampean dolan rene. Piye kabare anak sampean sing gedhe kae wis kelas pira ngono. Terus keluargamu sing sugih nang paranono, kelak guyune angel. Nyapa mrene? Anakmu kabare piye? Wong sugih nek didolani iki mbah samar apa ngono modele. Wedi. Wong sugih nek didolani wedi, mulane wong sugih gak kendel blas. Wedina, mangkane omahe pageri rapet mumet. Wong melarat ya dag-dagan kawendel. Lah samane ra ngendel, tanggomu golek ana sing paling melarat sapa terus tengeri omahe. Terus golek ana sing paling sugih sapa tengeri omahe. Nek sampean tengah wengi namu. Ngene nggone wong larat jam 11 bengi totok-totok omahe dibukake mboten. Lah bukake kok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, napa sampean bengi-bengi karene? Monggo-monggo binarak mlebu. Renyah. Lah bar kuwi terus sampean mara nama wong sugih tengah wengi ndodoken omahe. Dibukake mboten? Puklek drijimu tok tok tok tok ra ngarah buka. Paling sing metu kirek. Kandhane kok. Mulane api mbek wong melarat iki manfaate gedhe. Wong melarat iki nek diapiki cerita. Lah sampean kapan api ambek wong melarat gak suwe kaapiane sampean umum tekan dindi. Nyapa? Wong melarat iki nek diapiki cerita. Kok cerita? Wong melarat iki kan rapate duwe penggawean, dadi critane akeh. Nek wong sugih nek diapiki rapate cerita, sibuk karo penggawean kok. Ten pondok kula nganten bocah isuk-isuk ngepel. Nyapa le? Ngepel wakeh ngono. Ditakzir bah kula dihukum. Salahmu apa? Salat subuh ketinggalan sak rakaat. Lho, salat subuh jamaah ketinggalan sak rakaat. Kuwi lek nopo ndok dihukumi nakal, dihukum. Ayo saiki aku pengen weruh. Wong kanegara sapa sing duwe anak umur usia SMP SMA sing esuk mau melu sholat jamaah subuh nang masjid ngacung. Ya wis ngono ae. Waktune mboten nyandak. Ya muga-muga di bawah bimbingan beliau. Lek nyonto tetep nang Kanjeng Nabi, nyonto aja nang sapa-sapa. Nyonto nang Kanjeng Nabi, aja nyonto wong jaman saiki.